Horas, Horas, Horas Marhita Sude. Sadario neng mar pesta bolok kita. Dibaeni komar lasli rogai tere sulida. Unang adong namar angan-angan. Happy. Unang adong namar tutuk kian. Emma tutu. Unang adong namar sa. Parmusin nami. Ngaradi hamu disi. Asa mar lasli roha hami. Jadi bekau majo edena perjolo. Judulna Homa Perjolo. Ciptaan Abidin Simamora. Mari kita sambut Rani Simbololo. Ah, kayaknya pertanyaan ini. Bosan cowok tangan ini.